Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'ashar al-ikhwah wal-akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan kenikmatannya atas kita, hingga malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada syarah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum itu, apa makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ma'al usri yusran, wa anna ma'al usri yusran? Atau yang senada dengan itu adalah ayat fa innama al usri yusran, innama al usri yusran. Apa makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat tersebut? Naam, fadal. Kemudian nakirah, apa faedahnya? Naam, ahsant. Disebutkan dalam lafaz bahwasannya kata usrun dalam konteks ma'rifat dan kata yusrun dalam konteks nakirah. Maka ini berfaedah bahwasannya di balik satu kesulitan terdapat padanya kemudahan-kemudahan. Apa perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati? Apa perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati? Naam, Al-Albani. Naam, antah. Naam, yang oleh barusan ke belakang. Naam. Dengan naam, keimanan atau keyakinan. Kemudian Seperti apa? Hah? Sabar, terus sabar, tawakal, isti'ana, isti'adha, dan hal-hal lainnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala menyebutkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang menerangkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatalazzaz, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan ibadah infak, dengan ibadah sedekah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena harta itu untuk hutang, akan aku berikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Berikutnya beliau mengatakan, qala li'annahu yatalazzadhu bihadzal badli wa bihadzal infaqi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbuat seperti itu tanpa fikir panjang, tanpa perhitungan materi. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam bisa berbuat sampai seperti itu? Bahkan dalam sebuah kisah, para sahabat beberapa orang ketika itu meminta hajat-hajatnya, kebutuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang minta ini, minta lagi, minta lagi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya apapun di rumahnya. Kenapa? Li'annahu yatalazzaz bihadzal badli wa bihadzal infaq. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan kelezatan dengan sikap mencurahkan, menginfakkan, menyalurkan hartanya kepada orang lain. Min sakha'i nafsihi alaihi salatu wassalam, karena kedermawanan dan kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kembali kepada hal yang sebelumnya, yaitu permasalahan kesabaran. 6. Yang dengan kesabaran ini keimanan orang akan semakin apa? Kuat. Dengan kekuatan iman tadi, orang tersebut dalam ibadahnya merasakan kelezatan. Dia sabar menanggung ini ketika beribadah. Datang kantuk, datang malas, datang rasa ini, rasa itu. Dia sabari itu. Dengan itu imannya semakin menguat. Kekuatan iman tadi membuahkan rasa lezat yang dia rasakan dalam beribadah. 6. Qala wa ma asbaghahu Allahu alaihi min samahati nafsi wal judi wal karami salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ini merupakan disebabkan karena kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau berupa apa? Samahatun nafs, jiwa yang gampangan, jiwa yang mudah. Makanya kalau kita mendengar julukan ulama Samahatul Walid, Samahatul Syekh, Samahah itu artinya gampangan. Ya, datang orang minta kasih. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, dan ini ma'ruf. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dikenal dengan kesamahahannya. Samahatul Syekh, Asy-Syaikh bin Baz. Datang orang punya hajat, ya Syekh, saya punya utang ini, ya Syekh, saya begini, ya Syekh, saya begitu, dikasih. Sama Syekh bin Baz rahimahullah. Samahatul Syekh. Waljudi, dan begitu pula gampangan, dermawan, ringan tangan, gampang artinya untuk memberi, enggak eman. Wal karam, dan kemuliaan. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala terus tercurah kepada beliau. Begitu pula salamnya atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Nam. Qala walladhi la tatalazzaz nafsuhu bitta'ati yahmiluha wa yurawwidhuha. Terus bagaimana jika jiwa itu masih belum bisa merasakan kelezatan, belum bisa berlezat-lezat? Kata beliau Asy-Syaikh Rabi', "Wallazi la tatalazzaz nafsuhu bitta'ah," dan orang yang belum bisa merasakan kelezatan, yang belum bisa berlezat-lezat, yang belum bisa bernikmat-nikmat dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, dia belum bisa menikmati ibadah yang dia lakukan, dia belum bisa meresapi ketaatan yang dia lakukan, sholatnya kah, puasanya kah, seakan-akan itu menjadi beban bagi dirinya, beban kesehariannya hanya sebagai rutinitas. Oh, saya jam segini harus begini. Oh, saya jam segitu harus begitu. Sebagai apa? Jadwal harian. Udah, itu aja. Enggak merasakan dalam hatinya itu kenikmatan dalam sholat, bacaan dia, ketika dia rukuk merupakan bentuk penghambaan kepada Allah, sujudnya, duduknya, tasyahudnya. Apa yang dia baca berupa doa-doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Enggak merasakan itu dia. Apa kata beliau? Yahmiluha wa yurawwidhuha. Maka dia hendaknya mengemban jiwanya. Dia latih jiwanya. Ya, dilatih. Tentu dengan belajar juga, dengan mempelajari ilmu. Dia latih. Ini saya rukuk sedang begini, saya sholat ini sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau anak kecil, ya, kalau anak kecil main-main dalam sholatnya, sebisa mungkin kita sadarkan kepada dia bahwasanya dia sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sedang menghadap Rabb-nya, Tuhannya. Dilatih jiwa itu. Hatta tusbiha at-ta'atu malakatan fihi. Sampailah ketaatan itu menjadi malakahnya, menjadi kepemilikannya yang dia dapat rasakan. Itu malakah. Nam, wa mahabbata ta'ah. Begitu pula sampai kecintaan kepada sebuah ketaatan itu menjadi malakah juga bagi dirinya. Ya. Jadi hendaknya kita melatih jiwa kita. Sadar bahwasanya salat, ibadah-ibadah yang lainnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita melatih diri kita, dengan itu akan membuahkan apa? Ketaatan tadi menjadi malakah bagi kita. Menjadi sebuah sesuatu yang kita miliki. Bagaimana kalau orang punya sesuatu, dia bangga, dia senang. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah. Arihna bis-shalah, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan salat. Tentramkanlah kami dengan salat," artinya kumandangkan azan. "Tegakkan salat ya Bilal." Naam. Maka di sini butuh yang namanya apa? Usaha. Butuh yang namanya usaha dari diri kita. Adanya kemauan. Nah, masing-masing kita punya keinginan, punya kemauan untuk bisa meresapi ibadah-ibadah yang dilakukan. Puasa, ya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan janji-janji, ganjaran-ganjaran. Ya, barang siapa yang berbuat ini, dia akan begini, akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ya, dengan itu orang akan semangat, akan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semangat untuk beribadah, berusaha. Berbeda halnya dengan orang yang enggak yakin. Ah, masa orang sholat 2 rakaat dapat dunia dan seisinya. Ini kembali kepada kesabaran dan juga keyakinan. Berikutnya beliau hafizahullahu taala mengatakan, "Fa innan nafsa tahtaju ila jihadin." Karena jiwa itu membutuhkan terhadap mujahadah, kesungguh-sungguhan, butuh dengan jihad. Tahtaju ila tarwidin, tahtaju ila tarbiyatin, tahtaju ila mulahadhatin. Jiwa itu butuh yang namanya latihan, dilatih. Butuh yang namanya didikan, dididik jiwa itu untuk taat, untuk bertakwa, untuk bersabar, untuk kokoh, untuk kuat. 6. Wa ila mulahadhah, butuh untuk dipantau terus itu jiwa. Karena kenapa? Jiwa itu sifatnya ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Kalau jiwa ini enggak dilatih, enggak diarahkan, enggak dididik, jiwa itu yang akan membawa kita ke sana kemari. 6. Nanti kita akan baca keterangan Syekh rahimahullah hafizahullahu taala tentang masalah jiwa ini. 6. Qala fa nasbir ala ta'atillah wa nahbasu anfusana an ma'asihi. Maka kita hendaknya bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahan jiwa-jiwa kita dari perkara-perkara maksiat. Artinya apa? Latih diri kita untuk bersabar dalam ketakwaan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk selalu mengikuti tuntunannya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti perintahnya Allah, untuk menjauhi larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 sampai 41. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau, dalam nafsikan ayat ini beliau mengatakan, waliman khafa maqamihi baina yadayillahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang takut, bagi mereka yang takut akan posisi dia kelak di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hamba-hamba akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Bagi mereka-mereka yang takut posisinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak, wa nahan nafsa 'anil hawa, dengan rasa takutnya ini dan dia juga menghalangi dirinya dari hawa nafsu, wa lam yataga wa la athara ad-dunya, dan dia pula tidak melampaui batas, tidak mengutamakan dunia, lebih mengutamakan akhirat. Wa 'alima anna al-akhirata khairun wa abqa, dan dia mengetahui bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dia melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Falahu yawmal qiyamati inda rabbihi jannatan. Maka bagi orang ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan diberikan dua jannah, dua surga. Naam. Akan diberikan dua surga. Sebagaimana juga dalam ayat yang lainnya, dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka yang takut akan kedudukan Rabb-nya, maka bagi mereka ini jannatan, dua surga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qawmi wa baina an yanzura ila rabbihim illa rida'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati 'adnin. Hadis riwayat Bukhari, begitu pula Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannatani min fiddah. dua surga dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejananya dan juga apa yang di dalamnya. Dua surga yang terbuat dari perak. Bejana-bejananya dan juga yang di dalam jannah itu. Wa jannatani min zahabin, dan dua surga yang terbuat dari emas. Bejana-bejananya dan apa yang terdapat di dalamnya dari emas. 6. Dan tidak ada antara sebuah kaum dengan melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali tabir. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Aden. Siapa yang akan mendapatkan dua surga emas dan siapa yang mendapatkan dua surga perak. Yang kedua-duanya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat atau dalam sebuah surat, surat Ar-Rahman. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang-orang yang takut kedudukannya di hadapan Rabb-nya, bagi mereka dua surga. Ya. Kemudian setelah beberapa ayat Allah juga mengatakan wa min dunihima jannatan. Dan selain dan di bawah dua surga tersebut ada dua surga lagi. Maka berkata sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana sebagian ulama mengatakan wala a'lamuhu illa qad rafa'ah, dan aku tidak mengetahui perkara ini kecuali dirafa'kan, diangkat hadis ini, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Walaupun konteks hadis ini itu hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat. Hadis mauquf. Namun sebagian ulama mengatakan aku enggak tahu kecuali hadis ini marfu', terangkat, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa min dunihima jannatan. Kata beliau radhiyallahu anhu, jannatan min zahabin lil muqarrabina wa jannatan min wariqin li ashabil yamin. Dua surga dari emas bagi orang-orang yang muqarrabin. Ya, Allah sebutkan kaum mukminin itu berderajat. Ada yang muqarrabun, ada yang ashabul yamin. 6. Al-muqarrabun tingkatannya lebih tinggi dibandingkan ashabul yamin. 6. Ada yang bisa menyebutkan ayat dalam surat Fatir kalau enggak salah tentang derajat-derajat manusia. 6. Ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. 6. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Faminhum muqtasidun wa minhum سابق بالخيرات. نعم. Tolong dibantu Ana yang bisa menyebutkan ayat, siapapun terserah. Naam. Santri mutazawwijin. Naam. Yang sampai fatir hafalannya siapa? Santri. Naam, jazakallahu khair. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati. Naam. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara orang-orang yang dipilih ini ada tiga golongan. Yang pertama, zalim li nafsih, yang menzalimi dirinya sendiri, banyak berbuat kemaksiatan. Zalim li nafsih. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, yang pertengahan. Mereka mengerjakan yang wajib-wajib dan menjauhi yang haram-haram. Ini yang muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka juga ada yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mereka mengerjakan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah, dan mereka juga menghindari yang haram-haram, menjauhi yang haram-haram plus yang makruh-makruhnya ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Di sini bertingkat orang-orang yang Allah pilih tersebut, tingkat-tingkat. Maka kata sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, jannatan min zahabin lil muqarrabin wa jannatan min warqin li ashabil yamin. Dua surga dari emas bagi orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan karena keutamaannya, dan dua surga dari perak bagi mereka-mereka orang-orang yang ashabul yamin, yang berada di sebelah kanan. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman pun bertingkat-tingkat. Yang lebih amalannya, yang lebih bersemangat, maka bagi mereka pahala yang lebih yang Allah berikan. Oleh karenanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba, terus berpacu untuk mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa qala fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jannah yang menjadi tempat kembalinya. Berkata Syekh Rabi setelah itu, hafizahullah ta'ala, an-nafsu tahtaju ila tarbiyatin wa ila zajrin wa rid'in. Jiwa itu membutuhkan adanya didikan. Begitu pula membutuhkan adanya zajr, hardikan. Perlu dihardik jiwa kita ini agar enggak macam-macam. Ya. Karena jiwa, kalau kita lepas ikatannya dari diri kita, dia akan melalang buana ke sana kemari, membawa diri kita. Waridain, dan butuh pula adanya penghalang yang menghalangi. Wa ila mulahadhatin wa habsin, membutuhkan adanya perhatian, membutuhkan adanya naam tahanan. Naam, butuh untuk sabar. Qala amma an tutliqa lahal inan, adapun jika engkau lepaskan ikatan bagi jiwa tersebut, ya, hewan peliharaan kita, onta kita, dilepaskan ikatan begitu saja, fa innaha tuhlikuk, maka jiwa itu akan menghancurkan engkau. Kalau jiwa itu dilepas, enggak dikontrol, enggak diambil alih oleh kita, dia yang akan membinasakan kita. Apa katanya Imratul Aziz? Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu terus memerintahkan kepada kejelekan. Naam. Imratul Aziz, istri sang raja, istri sang pemimpin tersebut, tidak bisa mengendalikan jiwanya. Adapun Yusuf alaihi salam, Allah berikan pertolongannya, Allah kasih fadilah kepada beliau. Beliau menahan jiwanya, sehingga apa? Tertahan kehancuran tadi. Dia tahan jiwanya, beliau tahan jiwanya alaihi salam. Dan kisah seperti ini pun sempat terjadi pada salaf kita. Didatangi oleh seorang, ya, yang menginginkan untuk dipenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan dalam tanda kutip. Maka ulama tersebut, alim tersebut, menahan dirinya, tidak menoleh kepada wanita tersebut. Bahkan dia menangis sejadi-jadinya, sehingga dia pun terhindar dari godaan wanita tersebut. Butuh yang namanya apa? Kontrol kita. Hardikan. Qala li'annahu kama fi ba'dil athari wa in kana dha'ifan. Karena sebagaimana yang terdapat dalam sebagian asar, walaupun kata beliau hafizahullah dhaif, asarnya dhaif, dalam asar tersebut disebutkan a'daika nafsuka allati baina jambaika, musuh yang paling dahsyat, yang paling keras permusuhannya kepada engkau adalah jiwamu. Allati baina jambaika, yang berada di antara dua sisimu. Kita ini, jiwa kita ini. Naam. Qala fan nafsu idza starsalat ma'aha, وَالنَّفْسُ إِذَا اسْتَرْسَلْتَ مَعَهَا وَأَعْطَيْتَهَا مَا تَتَمَنَّاهَا وَمَا تَشْتَهِيهِ أَهْلَكَتْكَ. Jiwa, jika engkau lepas, engkau lepaskan, engkau lepas bersama dia, arti engkau ikut tertarik bersama jiwa itu, dan engkau berikan apa yang dia maukan, apa yang dia angan-angankan, apa yang dia harap-harapkan. Ahlakatka, jiwa itu akan apa? Membinasakan engkau. Jadi apa yang diinginkan oleh jiwa itu perlu ditimbang oleh syariat. Apa yang dimaukan oleh jiwa itu tidak semuanya bisa kita penuhi. Kita harus punya rem, kita harus punya kontrol, kita harus punya didikan kepada jiwa kita. Tentu bagaimana kita punya rem, tentu bagaimana kita punya kontrol, bisa mengontrol jiwa kita, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang bagus, ini yang jelek, ini yang sesuai dengan tuntunannya Allah, ini yang tidak. Dari mana kita bisa mendapatkan kontrol seperti itu kalau bukan dengan ilmu? Ya, kembali kepada ilmu lagi. Betapa pentingnya ilmu dalam hal jual beli, dalam hal muamalah, dalam hal bergaul, berinteraksi, berkomunikasi, dalam hal berukhuwah, mana yang bagus, mana yang tidak. Yang bagus itu bukan serta-merta karena perasaan kita yang suka, bukan. Baik tidaknya itu dengan dalil, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengikuti perasaan, perasaan kita, jiwa kita mendorong kita untuk tidak saling bernasehat. Bukankah begitu? Sungkan. Enggak enak. Itu jiwa kita. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala maupun nabinya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk saling bernasehat. Itulah yang bisa menguatkan uhuwah di antara kita. Dan hal-hal lainnya yang dengannya kita bisa mengontrol jiwa kita dalam berbagai hal. Qala wal syaitan wal hawa'u ahaduhuma yaquduha wal akharu yasuquha wal iyadzu billah. Syaitan dan hawa nafsu, salah satu di antara keduanya, dia yang memimpin jiwa tersebut dan yang lainnya yang menyetir. Syaitan dan hawa nafsu. Syaitan musuh dari luar, hawa nafsu musuh dari dalam diri kita. Salah satunya memimpin, satunya lagi yang menyetir. Mau dibawa kemana? Kanan, kiri. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir kata beliau rahimah hafizahullah ta'ala, fala budda minas sabri anil ma'asi. Maka harus bersabar dari perkara-perkara maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.